إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin minnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an wa jazakumullah wa ilman nafi'an. Pada sore hari ini, semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pertemukan kembali di rumah belajar Manhajul Anbiya. Barakallahu'alaikum. Untuk meneruskan kajian rutin kita, barakallahu'alaikum, yang pada setiap Sabtu ganjil adalah kajian Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan dari penjelasan Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, yang beliau sekarang barakallahu adalah Menteri Agama Saudi Arabia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk pada bab masih meneruskan pertemuan sebelumnya, yakni bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang padanya pernah disembelih untuk selain Allah. Barakallahu. Menyembelih itu perkara ada kalanya hukumnya wajib apabila dia bernazar kemudian dia mampu melaksanakannya. Ada kalanya hukumnya wajib ketika dia mampu. Ini satu pendapat bagi mereka yang bisa berkorban di hari raya Idul Adha dan insya Allah sebentar lagi. Namun barakallahu'alaikum, perkara-perkara yang wajib dari sembelihan atau sunnah seperti memuliakan tamu, ya barakallahu'alaikum, atau mustahab boleh-boleh saja, seperti untuk dimakan sendiri, dijual belikan dagingnya. Itu semuanya hukum asalnya boleh dilakukan, namun ketika menyembelih tidak boleh disembelih di tempat yang padanya pernah dipakai untuk menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah berupa kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya, itu di antara. Pada pertemuan sebelumnya kita membacakan dalil surat At-Taubah, dan sekarang kita membaca insyaallah taala dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. An Thabit Ibn Dhahab, dari sahabat yang mulia Thabit Ibn Dhahab, barakallahu, berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan An Thabit Ibn Dhahab qala, dari Thabit Ibnu Dhahab, Thabit Ibnu Dhahab, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, huwa Thabit Ibnu Ad-Dhahab Ibni Khalifah Ibni Ta'labah Ibni Adi Al-Ashhali Al-Khosroji Al-Ansori, sahabiyun masyhur, mata sanata Rabi'ah wasittin ba'dal hijrah. Thabit Ibnu Dhahab, beliau adalah Thabit bin Dhahab bin Khalifah, kakeknya bernama Khalifah, bin Ta'labah, buyutnya bernama Ta'labah, bin Adi Al-Ashhali Al-Khosroji, dari suku Khosroji. Suku Khosroj ini merupakan suku besar yang ada di Madinah, yang besarnya sama dengan suku Aus, yang mana suku Khosroj dan Aus ini pernah perang saudara, berperang sampai kurang lebih ya dalam kurun waktu yang sangat lama. Ada yang mengatakan 3 abad lebih. Suku Khosroj dan Aus ini sama-sama dari negeri Yaman, kemudian hijrah ke Madinah. Aslinya Yaman. Oleh karena itu para ulama, di antaranya Syekh Barakamikum Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, beliau menyatakan bahwasanya suku Khosroj ini beliau adalah Arab Al-Aribah. Jadi bangsa Arab itu terbagi 3. Bangsa Arab Al-Badi'ah atau Al-Ba'idah, itu bangsa Arab yang sudah Allah punahkan, Allah binasakan, dan tidak ada keturunan satupun dari mereka, seperti Bani atau kaum Samud, kaum Ad. Ketika Allah binasakan tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Arab kuno. Yang kedua adalah bangsa Arab Al-Aribah. Ini adalah bangsa Arab barakatikum, yang mereka itu adalah bangsa Arab yang berasal dari Yaman. Ya, di antaranya suku Aus dan Khazraj. Barakatikum. Dan yang paling banyak dari Hadramaut. Oleh karena itu yang di Tuban itu ya, yang di pemuda-pemuda Hadramaut ya, orang-orang Arab itu rata-rata orang Yaman. Al-Aribah. Kemudian ada Arab Al-Musta'ribah. Arab Al-Musta'ribah ini adalah orang Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan orang Arab asli, pribumi dari suku Jurhum. Bahasa Arabnya lebih fasih daripada barakatikum Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail alaihissalam belajar dari bangsa atau suku Arab Jurhum. Barakatikum. Akhirnya ya muncul keturunan-keturunan, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam itu adalah bangsa Arab al-musta'ribah, bukan al-aribah. Barakatikum. Namun intinya semuanya Arab. Ya, sama-sama mancung ke depan. Kalau Arab Jawa mancung ke dalam. Barakatikum. Beliau adalah suku Ansor, ya. Thabit ibnu Juhat ini menerima kedatangan Nabi, orang-orang Muhajirin. Seorang sahabat yang sangat masyhur meninggal pada tahun 64 Hijriah. Berapa tahunnya? Qalat, beliau mengatakan, nazara rajulun ayyan haro ibilan bibuana. Kata Habib bin Doha, beliau menceritakan ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di sebuah daerah yang bernama Buwana. Nanti akan disebutkan syarahnya. Fasa'alan Nabiya alaihi salatu wassalam faqala. Maka orang tersebut yang hendak menyembelih sebuah unta di Buwana untuk menunaikan nazarnya tersebut bertanya kepada Nabi dalam rangka supaya terlaksana nazarnya tersebut, boleh atau tidak. Faqala, maka Nabi bertanya bukan terkait hukum nazarnya, akan tetapi tempatnya. Akhirnya sebuah tempat itu juga mempengaruhi nazar. Kalau tempatnya bermaksiat, maka nazarnya mengandung maksiat, maka tidak boleh. Barakatikum. Nazar itu yang mengandung maksiat, maka harus dibatalkan dengan kesepakatan para ulama. Maka Nabi bertanya, hal kana fiha wasan min awsanil jahiliyah yu'bad. Apakah di sana, di Buwana, tempat yang kamu hendak menyembelih padanya itu ada wasan, ada berhala dari berhala-berhala, berhala-berhala orang jahiliyah yang disembah, diibadahi? Qalu, mereka berkumpul para sahabat sekitar Nabi yang mendengar tersebut mengatakan, la, tidak ada. Pertama yang ditanya adalah barakakum, apakah ada berhalanya, ada sesuatu yang dilarang. Yang kedua Nabi bertanya tentang tempatnya. Qala, fahal kana fiha aidun min a'yadihin. Lalu apakah di sana juga di Buwana pernah ada perayaan yang dirayakan oleh mereka orang-orang jahiliyah? Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ada. Maka Nabi menyatakan, faqala Rasulullah alaihi wasallam, arfi binadrik. Kalau begitu tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar yang nazar tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Yakni diantaranya kalau dia bernazar ternyata di tempat yang di situ ada berhala, atau walaupun tidak ada berhala ternyata itu adalah tempat kebiasaan perayaannya orang-orang jahiliyah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh pula nazar berupa sesuatu yang berhukum tidak dimiliki oleh ibnu Adam, ya, seseorang. Misalkan saya bernazar untuk menghadiahkan barang ini kepadamu, ternyata yang dihadiahkan bukan milik dia, maka tidak boleh. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa isnadu ala syartihima. Dan sanad-sanadnya berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, nazar, an-nazaru lughatan, nazar secara bahasa, al-ijab, mengharuskan, mewajibkan. Maksudnya bagaimana? Wasyar'an maksudnya, kalau ditinjau dari pengertian syariat, nazar adalah huwa ayyalzama al-insanu nafsahu bisyai'in minal ibadati lam yakun laziman alaihi syar'an. Nazar secara syariat maknanya adalah barakallahu, seorang insan mewajibkan untuk dirinya dari ibadah-ibadah yang ada, dalam keadaan ibadah-ibadah tersebut hukumnya tidak wajib menurut syariat, masih sunnah, tapi dia anggap wajib dengan nazar. Kalau saya laris dagangannya hari ini, maka saya akan puasa Daud selama 1 bulan. Hukum puasa Daud sunnah, karena ternyata laris dalam keadaan nazarnya ini berupa ketaatan. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi, man nazaro ayyuti Allah falyutihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka tunaikanlah, taatilah nazar tersebut. Ya maka karena kan laris, ya harus, tidak boleh tidak. Tapi kalau nazarnya berupa maksiat, para ulama seluruhnya bersepakat untuk dibatalkan. Namun berselisih dari para ulama membayar kafarat atau tidak. Yang paling rajih, yang paling benar, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya adalah kafarat sumpah. Kafarat itu denda. Misalkan ada seorang mengatakan, saya bernazar kalau saya nanti bisa lulus di barakafikum, ya acara-acara maksiat misalkan, jadi artis lah misalkan. Sunnah apa mubah jadi artis? Mubah. Ya Pak Cik, mubah atau sunnah jadi artis? Haram. Pertanyaannya belum terpahami. Nah, haram. Ternyata benar jadi artis. Maka saya bernazar untuk sholat malam di awal waktu selama 1 bulan. Maka tidak boleh ditunaikan karena nazarnya berupa maksiat. Tapi harus bayar denda, kafarah. Dendanya adalah kafaratul yamin. Kafarah sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Apa itu kafaratul yamin? Kafaratul yamin itu barakallahu, ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-89, ya. Orang yang bersumpah namun tidak sengaja dengan nama Allah, ya, kemudian menyelisihi, maka dimaafkan. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah dengan niatan, dengan ada tekad, tapi dia menyelisihinya, maka itu ada denda. Sama dengan berkafikum nazar. Maka dendanya adalah memberi makan 10 orang miskin min awsat. Dalam firman Allah SWT, min awsat. berarti setengah sok. Satu sok itu 4 mud, satu mud itu 2 telapak tangan yang dikumpulkan. Kalau kita zakat fitri itu ukurannya adalah 1 sok, berarti 4 mud. Tapi orang Arab zaman dulu kan telapaknya agak besar zaman Nabi, dan yang dipakai bukan beras tapi kurma. Ketika ngerakot gini 4 kali, ya hampir 3 kilo atau 3 kilo. Tapi kalau kita beras yang 1 mud gini 4 kali, gak ada 3 kilo, 2,5 kilo pun gak ada. Maka dikiaskan dengan kilo, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kalau Syekh bin Baz berpendapat 3 kilo, Syekh Utsaimin berpendapat kurang lebih 2,3 masih bisa. Baik, maka lebih hati-hatinya kita 4 kilo sebagaimana MUI Indonesia juga terbaru 3 kilo untuk zakat fitri. Ketika berkumpul kita menunaikan kafarah yamin, ya. Itu setengah sok untuk 1 orang. Kan memberi makan 10 orang. Boleh dipanggil berupa makanan yang sudah jadi diundang makan, boleh mentah. Tapi setengah sok, ya, lebih dari itu boleh. Namanya setengah sok berarti 2 kali, 2 mud. 1 sok kan 4 mud. 1, 2, 3, 4. Kalau setengah sok berarti 2 mud beras. Nah, bagikan 10 orang atau pakaian untuk 10 orang. Apakah kalau sudah baju sama celana, ya baju tok enggak apa-apa, jubah lebih bagus. Apalagi ada sarung, koko, peci, ya imamah sama uang misalnya. Atau membebaskan budak. Nah, tiga-tiganya ini milih. Milih mau milih memberi makan atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka disebutkan di sini barakallahu dalam Al-Qur'an faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau dia tidak mampu di antara tiga ini milih salah satunya, maka dia berpuasa selama 3 hari. Barakallahu, ya. Saya bersumpah, kalau saya begini, saya akan begini. Itu berarti sumpahnya harus ditunaikan. Akan tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Tapi kalau bukan dengan nama Allah, wallahu a'lam, tidak ada kafarah, tidak ada denda. Tapi dia dengan nama Allah, demi Allah, kalau saya lulus ujian, saya akan begini dan begini. Kemudian tidak dia lakukan, maka harus membayar kafarah. Demikian pula orang bernazar. Baik. Jadi bernazar itu mengharuskan sesuatu yang hukumnya sunnah atau mustahab boleh-boleh saja menjadi wajib, menjadi harus dia tunaikan. Maka berhukum ada yang mengatakan nazar itu hukum asalnya itu makruh, tidak boleh dilakukan. Akan tetapi kalau sudah Allah kabulkan yang dia nazarkan, yang dia mintai, maka wajib untuk ditunaikan. Yufuna bin nadari wa yakhafuna al-adab minal ayat. Di antara barakafikum ciri-ciri para nabi dan orang-orang soleh, mereka menunaikan nazar. Ya, menunaikan nazar. Seseorang yang mendatangi nabi tersebut bernazar untuk menyembelih seekor unta di buana. Buana sebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan, hadbatun min wara'i yanbu. Dataran tinggi yang ada di sekitar kota Yanbu atau daerah Yanbu. Ada yang mengatakan buanah itu maudhi' fi asfali Makkah, sebagaimana pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Buanah itu adalah tempat yang rendah, dataran rendah di Makkah. Barakallahu. Orang tersebut menemui Nabi bertanya, ya, dalam rangka supaya bisa menunaikan nazarnya, boleh atau tidak. Maka Nabi menjawab dengan berupa pertanyaan, hal kana fiha wasan min awsanil jahiliyah yu'bad, apakah di sana ada wasan dari wasan-wasan orang jahiliyah yang diibadahi. Wasan, wasanun dalam bahasa Arab maknanya adalah kullu ma'ubida min dunillahi min qabrin wa wairihi. Segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah berupa kuburan atau selain kuburan. Ya, berupa kuburan atau selain kuburan. Berarti umum. Wasan ini lebih umum daripada sonam. Sonam jamaknya al-asnam. Kalau sonam itu adalah maka naman hutan ala suratil basyar au ala suratil ayyi hayawan. Sesuatu yang dipahat atau diukir atau dibentuk menyerupai manusia, patung, walaupun itu wajah saja, atau menyerupai hewan apapun, maka itu disebut sonamun. Barakallahu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, barakallahu, beliau ya pernah berdoa supaya dijauhkan dari sonam, ya, dari peribadahan kepada sonam, dikarenakan ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim siapa? Ada yang ingat? Azar. Dia adalah pemuka di daerahnya yang biasa membuat beberapa pikul patung, ya, mahat. Maka beberapa pikul Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, wajah nubani wabaniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah al-asnam. Ketika itu masyhur di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka barakallahu'alaikum umat beliau banyak yang menyembah patung-patung dari pahatan. Ada yang berupa orang, hewan, dan lain-lain. Barakallahu'alaikum. Akan tetapi di zaman Nabi sonam itu juga ada yang berupa orang atau hewan. Namun ada juga wasan, yakni segala sesuatu yang diibadai dari selain Allah tidak hanya berupa patung, hewan atau orang, tapi kuburan, jin, ya, pohon, maka itu wasan. Oleh karena itu Nabi barakallahu'alaikum ketika beliau hendak meninggal, beliau berdoa barakallahu'alaikum, ya, Allahumma la taj'alni qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan segala sesuatu yang diibadai selainku. Dan alhamdulillah sampai sekarang terkabul. Ya, di makam Nabi, ya, barakallahu itu selalu dijaga oleh askar, oleh tentara-tentara. Kalau ada yang minta-minta, ngusap-ngusap, ya, diambil, ditarik, dijauhkan, haram, haram. Namun oleh orang-orang yang tidak mengerti dianggap ekstrim. Padahal itu adalah barakallahu merupakan terkabulnya doa Nabi. Ya, barakallahu. Akhirnya mereka bilang memang Arab Saudi itu negeri Wahabi. Ya, akhirnya dicap sebagai Wahabi. Barakallahu fiik. Padahal Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu jauh. Ya. Beliau adalah ulama yang baru-baru ini, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Adapun Imam Ahmad, Imam Malik dan imam-imam di atasnya, ya, itu jauh dari zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi yang diikuti oleh beliau. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, setelah Nabi bertanya apakah di sana ada wasan, sesuatu yang diibadai dari selain Allah, barakallahu, dari orang milik-milik orang-orang jahiliyah, maka mereka mengatakan tidak ada. Maka Nabi bertanya lagi, fahal kana fi ra'idun min a'yadihim, namun apakah mereka di sana juga ada, di buanah tersebut juga ada, pernah ada sebuah id dari perayaan-perayaan mereka. Id dalam bahasa Arab ismun lima ya'udu minal ijtima'i ala wajhin mu'tadin. Sebuah istilah, sebuah nama untuk sesuatu yang terus berulang berupa perkumpulan menurut kebiasaan sebuah tempat atau sebuah masyarakat. Oleh karena itu dalam Islam Id itu ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak boleh kita membuat tandingan dari Idul Fitri dan Idul Adha yang merayakan Nuzul Quran setiap tahunnya 17 Ramadan, merayakan Tahun Baru Islam. Itu semuanya id-id yang tidak ada dasarnya dan dianggap id bid'ah, karena id maknanya itulah, maknanya adalah selalu berulang. Berulang itu ada kalanya adalah sebuah perayaan saja, ada kalanya berulangnya adalah sebuah perkumpulan atau sesuatu yang berkumpul di situ selalu berulang. Oleh karena itu barakallahu dalam hadis Nabi pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburo. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. La taj'alu buyutakum kuburo, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bagaimana itu? Menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan barakallahu'alaikum adalah rumah yang tidak ada sholat sunnah padanya, tidak ada bacaan Al-Quran padanya. Kemudian Nabi mengatakan, wala taj'alu qabri aidan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang diziarahi selalu berulang, berkumpul nanti pada tempat, pada waktu yang sudah direncanakan sebelumnya, berkumpul di situ lagi terus dalam rangka untuk diminta-mintai. Wasallu alayya fa inna sholatakum tabluuni haitsu kuntum. Namun hendaknya kalian memberikan sholawat kepadaku, kata Nabi. Dimanapun kalian memberikan sholawat kepadaku akan sampai kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Barakallahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Aufi binadri." Kalau memang tidak ada perayaan di buanah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadri fi maksiatillah, karena tidak boleh menunaikan nazar yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha riwayat Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Nabi bersabda, la nadzara fi maksiatillah atau la nadzara fi maksiat. Tidak ada nazar dalam kemaksiatan. Wa kafaratuhu kafaratul yamin, dan denda kafarah dari nazar maksiat yang harus dibatalkan adalah kafarah yamin. Ya, denda karena sumpah yang ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Dan dalam hadis Uqbah bin Amir riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, kafaratun nazar kafaratul yamin. Kafarah nazar, bayarannya, dendanya itu adalah sama dengan kafarah yamin karena sumpah. Memberi makan 10 orang miskin, kalau tidak, atau dia memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan satu budak. Barakallahu. Kalau ternyata antara tiga itu dia tidak mampu, itu kan memilih. Tiga itu tidak mampu, maka berpuasa salah satu ayam selama tiga hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan sanad-sanadnya sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu taala ala syartihima. Hadis tersebut berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ai maknanya yantabiqu alaihi syartul Bukhari wa Muslim alladhi huwa ittisalu sanad bil udul ad-dabitain min ghairi syududin wala illah. Hadis ini berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maknanya adalah hadis tersebut walaupun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, namun terpenuhi syaratnya sebagaimana syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yakni bersambungnya sanad dari perawi-perawi yang adil, yang kokoh, min ghairi syudud, yang tidak ada syad padanya keganjilan, wala illah, dan tidak ada penyakit pada hadis tersebut. Barakallahu. Jadi hadis ini sahih. Hadis itu dikatakan sahih barakallahu fikum apabila perawinya yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang adil. Dikatakan adil itu adalah barakallahu fikum akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian akhlaknya tidak jatuh. Ya. Berarti tidak terjatuh dalam dosa besar yang dia tidak bertobat padanya. Ini adil. Bahkan ada yang mengatakan orang adil itu adalah orang yang wibawanya tidak jatuh. Kemudian kokoh. Ada kokoh hafalan, ada kokoh tulisan. Terkadang ada yang kokoh hafalan karena tulisan, catatannya. Ketika catatannya hilang, hafalannya goncang. Ada yang hafal dua-duanya, catatannya dan hafalan yang ada di dadanya. Barakallahu. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau itu dobet. Dobet itu kokoh. Fis sadri wal kifti. Pada dada dan pada tulisan. Fil kitab. Walaupun misalkan tulisan beliau hilang, catatan beliau hilang, ketika menyampaikan hadis beliau masih hafal. Dalam keadaan ribuan hadis, bahkan ratusan hadis, bahkan ada menyebutkan jutaan hadis. Dengan sanadnya, sanad itu begini. saya mendengar si fulan berkata, si fulan mengatakan, saya telah mendengar si Alan berkata, terus sampai sahabat, sampai Nabi. Barakallahu. Itu sama. Min ghairi shudud, dan yang namanya hadis sahih itu tidak ada syarat. Perawinya itu bukan perawi yang menyelisihi perawi yang lain yang lebih fiqih. Jadi dalam riwayat ilmu hadis itu ya, ada tingkatan-tingkatan. Ada perawi yang fiqih, ada perawi yang shudud. Kalau kita buat mudahnya, perawi fiqih itu kalau ujian 100 terus. Perawi shudud kalau ujian 8 terus. Misalkan saya 8 dapat 8. 100 100 100 semuanya. Saya menyampaikan hadis, saya dengan Pak Cip menyampaikan hadis kepada seseorang. Ternyata isi hadisnya tidak sama dengan yang lain ini. Yang lain ini ada tambahannya, saya tidak ada. Maka periwayatan saya dengan Pak Cip itu syad. Ganjil. Namanya hadis syad itu tertolak. Nah, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu bukan hadis yang syad. Semua perawinya itu adalah perawi yang kuat. Maka jangan diragukan lagi akan keabsahan. Maka rugi kalau hanya menerima Al-Quran. Kalau saya menerima Al-Quran saja anti hadis. Terus selalu bacanya bagaimana? Ya tahiyat. Ada tidak dalam Al-Quran tahiyat? Allahumma baik baik. Doa ruku. Tidak ada. Dusta. Itu syad. Kalau hadis mungkar adalah perawi yang lemah menyelisihi perawi yang fiqih. Ini kan tadi 8 ya nilainya, 8-8 ini 100. Ada yang lemah 5. Ada perawi yang nilainya 5 menyelisihi kita semua ini. Maka hadis yang diriwayatkan oleh tadi itu mungkar. Maka kalau kita menerima sebuah berita hadis ini mungkar, dianggap mungkar oleh Syekh Al-Albani, itu maksudnya seperti itu. Perawinya ini hafalannya lemah, selalu salah, tapi menyelisihi periwayatan yang lain. Jadi ketika dia meriwayatkan hadis A, kok berbeda bunyinya dengan hadis B, sama yang diriwayatkan oleh teman-temannya yang fiqih. Sahabatnya sama, tapi isi hadisnya beda. Tapi gurunya sama. Maka kalau dalam ilmu hadis seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu hadis itu, orang yang menyimpang manhajnya, Syiah atau bukan Ahlu Sunnah, atau dia tidak ada penyimpangan, tapi penyimpangan pada akhlak, hanya pada akhlak, bukan akidah, maka ditinggal oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan ulama ahli hadis yang lain. Demikian pula kita, kalau kita sekarang ini belajar agama, belajar langsung nyari pada guru yang benar-benar fiqih. Fiqih terpercaya pada akidahnya, pada akhlaknya, dan pada amalannya. Jangan mencari guru yang memang bisa baca kitab, bisa baca Al-Quran, ya, ahli fikih. Namun ternyata banyak penyimpangan yang sangat jelas. Maka kalau seperti itu, kita menimba ilmu dari mereka, maka kita menyelisihi jalannya para ulama ahli hadis. Seandainya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, kok hidup di zaman sekarang ini, dia enggak ngambil ilmu dari orang-orang Rojaiyun, Sururiyun, dan yang lain-lain, enggak ngambil Syiah, Sufi, enggak ngambil. Kenapa? Bukan Ahlu Sunnah. Ya, barakallahu. Baik, ini barakallahu sekilas tentang ilmu hadis. Baik, adapun untuk makna dan faedah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang, sudah waktunya sudah habis. Wallahu ta'ala sawab, naktafi bi hadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum.